Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul atau bertemu di tempat ini dalam rangka talabul ilmi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kitab kita ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai mukaddimah. Yang pertama adalah, sebagaimana telah kami sampaikan, kullu bani Adam khata. Semua anak manusia pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabu. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat, berhenti dari kemaksiatannya dan kemungkaran. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, seorang ahlu sunnah memiliki prinsip wajib mengikuti yang hak dan haram mengikuti yang batil. Kebatilan dari siapapun itu datangnya ditolak. Ini pembahasan berulang kali kami sampaikan dalam banyak ta'lim. Di antaranya ucapan Imam Malik, "Ma minna illa yu'khadhu min qalihi wa yurad." Tidak seorang pun di antara kita kecuali ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr. Kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini. Serai beliau mengacungkan jarinya ke makam, ke kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ulama, masyayikh atau syekh, mereka manusia biasa. Apalagi hanya sekedar ustaz atau talibul ilmi. Hanya sekedar pencari ilmu. Kelasnya seperti kita atau saya ini. Maka ya kaum muslimin, bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bahasa Arabnya tuwelik, pencari ilmu yang kecil. Bisa sekali jatuh pada kesalahan. Bisa sekali jatuh pada kesalahan. Ahlu sunnah yatakallam fima lahum wa ma'alayhim. Ahlu sunnah berbicara dengan materi penyampaian yang menguatkan mereka. Nas Al-Quran wa nas sunnah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan juga ahlu sunnah pun berbicara. Ketika mereka salah, mereka pun menerangkan kesalahannya. Jadi berbicara dari dua sisi. Tidak hanya hal-hal yang mendukungnya. Tetapi hal yang menjelaskan tentang engkau salah. Dia pun berbicara tentang. Sebagai bentuk rujuk dari kesalahan. Sebagai bentuk tobat dari kesalahan. Dan itu sesuatu yang mulia. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah dan orang yang bertobat. Sehingga taubat atau rujuk dari kesalahan itu bukan tercela, bahkan itu ciri ahlu sunnah. Karena tidak ada seorang pun manusia yang maksum. Tidak ada satu pun manusia yang apa? Ya maksum. Ya apa maksum? Maksum yakni tidak pernah salah. Itu tidak ada. Tidak pernah dosa. Itu tidak ada. Maka jika lo ada seorang yang salah, maka yang harus dilakukan olehnya adalah menerangkan kesalahannya dan dia beristighfar dan bertobat sebagai bentuk rujuk dari kesalahannya itu. Para ulama menyebutkan ar-ruju'u ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada yang hak itu adalah sebuah kebaikan daripada seorang terus-menerus di atas kebatilannya. Kalau memang salah, katakan salah. Dan kau kembali kepada yang benar. Ini sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang tercela. Yang berikutnya, kaum muslimin, menyikapi sebuah kesalahan. Ahlu sunnah memiliki cara dalam menyikapi kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan itu, kaum muslimin, bisa jadi dikarenakan ijtihad seorang alim, di mana dia berusaha meneliti, mutala'ah, mengkaji, untuk dia betul-betul bisa mengeluarkan sebuah ijtihad yang benar tentunya. Tidak ada seorang ahlul ijtihad yang sengaja-sengaja untuk berijtihad salah. Itu tidak ada. Karena itu Nabi kita SAW menyikapi kesalahan ahlul ijtihad alim besar, seorang ulama, al-hafidh, seorang yang memang kalibernya mujtahid. Nabi mengatakan, idza istahal hakim, apabila ada seorang hakim yang berijtihad, fain asaba falu ajrani, apabila dia ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia tetap mendapatkan pahala, tetapi satu. Ijtihadnya benar, mendapatkan dua pahala, dikarenakan benarnya ijtihad dia, satu pahala. Dan yang satu pahala adalah tentang dia telah mempelajari, mengkaji, mutala'ah, berusaha. Ijtihad itu maknanya berusaha. Bersungguh-sungguh. Ini mendapatkan nilai. Kalaulah ijtihad hasil ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan pahala. Apa disebut oleh Syekh Samtimnya? Wa khata'uhu maghfur. Kesalahannya dimaafkan. Dia tetap mendapatkan pahala. Satu pahala atas ijtihadnya dia. Tetapi kesalahan tetap kesalahan. Khotok, tetap khotok. Tidak boleh diikuti. Tapi bukan berarti mujtahid tersebut dihina, dicela, dimaki, direndahkan. Nah, tidak. Dia tetap seorang alim yang dihormati. Dan ini terjadi pada ulama-ulama mutaqaddimin dan sampai ulama-ulama zaman sekarang. Yang namanya orang ijtihad bisa benar, bisa salah. Tetapi ketika dia seorang mujtahid, dihormati dan dimuliakan. Ada kalanya kesalahan itu muncul bukan al-ijtihad, karena kejahilan, kurang ilmu, atau karena lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Insan dikatakan nisyan karena kan memang dia banyak salah dan banyak lupa. Antum enggak pernah lupa karena enggak pernah hafal. Hadirin kaum muslimin, ini sidingan saja Bapak. Perhatikan, kalau muncul sebuah kesalahan dari seorang yang dikenal, dia gigih membela al-haq, dia gigih membela yang sunnah, dia menerangkan yang tauhid, dia menerangkan bahaya syirik dan syirik, menerangkan tentang kebatilan, terkenal, memiliki kekokohan di atas al-haq. Dan diyakini bahwa dia bukan seorang yang ingin di atas kebatilan. Kita ambil contoh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Muslim dan beberapa ulama jatuh pada kesalahan. Dalam perkara akidah, Al-Imam Nawawi terjatuh pada pemikiran murjiah. Tetapi Imam Nawawi terkenal sebagai alim yang membela sunnah dan melarang manusia dari bid'ah. Seandainya ada seorang alim yang menasihati beliau, kita yakin beliau akan rujuk dari kesalahannya. Sehingga ilmunya Imam Nawawi diterima. Tetapi dalam hal yang salah tetap salah. Tidak diikuti beliau dalam hal yang salah. Tetapi beliau ketika terkenal sebagai orang yang memiliki kesungguhan dalam membelanya hak, tidaklah dicela, tidaklah kemudian ditahdir. Tetapi kesalahannya tetap salah. Tidak kemudian diikuti. Saya dipahami hadirin, tetap dikatakan sebagai ulama seperti Imam Malik mengatakan, tidak seorang pun di antara kita, para ulama yang belum maksud. Ulama al-sunnah kaliber Imam Malik. Tidak seorang pun di antara kita. Kita maksudnya para ulama ahli sunnah. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena bisa benar, bisa salah. Tapi tetap dia sebagai seorang ulama. Yang berikutnya, kesalahan muncul dari orang yang memang dikenal dia ahli bid'ah. Diketahui memang langkahnya batil. Langkahnya menyimpang. Muncul dari dia berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah memperingatkan bahaya kesalahan tersebut dan bahaya orang yang mengeluarkan kalimat tersebut dikarenakan memang dia adalah pembela kebid'ahan dan kebatilannya. Semisal musuh-musuh para ulama seperti Bishr al-Marisi, musuhnya Imam Ahmad, yang dia memiliki pemahaman Al-Quran makhluk, maka dibantah pendapat orang ini dan diterangkan bahayanya Bishr al-Marisi, Husain al-Qarabisi, dan muridnya Harith al-Muhasibi yang terkenal dalam sejarah tentang bantahan para ulama kepada mereka. Karena apa? Orang ini dikenal batil, mengeluarkan pendapat yang batil, maka dibantah, diperingatkan dari bahaya orang tersebut dikarenakan memang dia bukan orang yang ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin mukaddimah ini dari awal tadi. Walhamdulillah pada pertemuan Jumat yang pertama di bulan ini saya jatuh pada kesalahan. Mungkin bisa jatuh, bisa sekali. Saya lupa tentang pembahasan madi. Ana yakini madi najis min zaman, tapi ketika itu saya sebutkan tidak najis. Hanya sekedar membatalkan wudu. Yang sahih dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Walaupun ada yang menyebutkan. Ada khilaf di antara ulama tentang najis dan tidaknya. Tetapi madi najis. Di waktu itu saya sebutkan tidak najis. Itu kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dan antum yang mendengarkannya juga berubah. Kalau sesungguhnya madi itu adalah najis. Bukan tidak najis. Membatalkan wudu, iya. Cuma dari kaum muslimin ada tambahan keterangan yang hendak kami sampaikan. Keterangannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan ini penting. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang madi. Hukmul madi. Apa hukumnya madi? Faqala al-jawab. Madi najisun. Al-madiyu najisun. Madi najis. Lakinnahu najasatun muhafafatun. Akan tetapi najisnya najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Akan datang insyaAllah pembahasan. Di dalam kitab kita ada pembahasannya. Nah situ anda lupa. Nah. Ya ini maksudnya anda bukan anda menentang. Madi itu bukan najis. Lah. Qultu min zaman. Anda meyakini min zaman itu adalah najis. Mungkin akhtartu. Saya jatuh pada kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan aku. Hada khair. Ini kebaikan. Daripada saya mengucapkan kalimat yang salah. Witamadhi. Dan terus di atas kesalahan. Hada batil. Bukan sikap ahli sunnah. Kata beliau. Madi najis. Akan tetapi najis. Najis yang ringan. Apa maksudnya waikum muslimin najis ringan? Kala si. Faida rasyahu bilma. Wa nadahahu bilma. Fi thawbihi. Au fi fahlihi. Kafa. Kalau dia perciki dengan air di celananya atau mungkin di paha dia yang terkena madhi, cukup. Apakah ini ada nasnya kaum muslimin? Ada nasnya. Disebutlah Rasulullah SAW dalam nas tentang hal ini. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib melalui Miqdad, ighsil dzakarak wa tawaddu. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Sebutkan dalam hal ini berarti madhi najis yang disuruh dibasuh yang dicuci adalah kemaluan. Adapun ketika mengenai pakaian, maka Rasul menyebutkan cukup untuk diperciki padanya apa? Air saja cukup. Disebutkan di sini oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu alqa min al-madhi min shiddatin min al-madhi shiddatan wa 'inan, fa kuntu aktharu minhu al-ghasb. Fadzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Sahal bin Hunayf. Aku seorang yang banyak sekali keluar air madhi, memiliki syahwat yang tinggi. Syahwat itu sebelum terlampiaskan sering mengeluarkan apa? Madi. Mungkin kalau kita tidak atau jarang karena syahwatnya lemah. Mungkin. Ini berkaitan dengan horisetul jinsiyah, bergejolaknya jiwa. Melihat seorang wanita, wah, gemlecar gitu. Syahwatnya tinggi. Orang Arab kadang seperti itu disebutkan di sini. Saya ulangi, ya tidak semua orang. Ali bin Abi Thalib diantaranya. Kemudian sahabat Sahal bin Hunayf. Aku sering sekali terkena madhi. Sering. Aku repot dalam mengutusnya. Aku bajunya saya cuci terus. Karena terkena madhi. Fadzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan hal ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala inna mujizuka min dalika al-wudu. Fakultu ya Rasulullah, kaifa bimunsibu thawbi minni? Kata Nabi, cukup bagi mewudu. Kan itu membatalkan wudu. Kemudian ditanyakan kembali, bagaimana ya Rasulullah kalau air madhi ini mengenai pakaianku? Yusibu thawbi minhu, dari air madhi itu. Ala yakfikan takhuda kaffan min ma fatandaha bihi thawbaka haitsu tara annahu sababi. Cukup bagimu kau mengambil air satu kalau bahasa secaukan tangan, ya. Tangan pak kaf. Cukup bagimu kau mengambil air mimma fatandahu, kau siramkan ke pakaianmu yang kau melihat terkena air madhi tersebut. Disebutkan oleh para ulama di sini seperti halnya najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Jadi bedakan bol al-ghulam wal bol jariyah, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dengan bayi perempuan yang juga belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau bayi perempuan belum makan apa-apa kecuali ASI, dia harus dicuci sebagaimana pakainya orang dewasa. Direndam, dikosok, dicuci. Sebagaimana dicucinya pakaian kita. Adapun kalau bayi laki-laki, dia belum makan apapun, kecuali ASI, maka cukup engkau ambil air, satu kaf, kemudian engkau cipratkan. Yakfik. Ini dia. Cara membersihkan najis. Mani atau seperti najisnya anak. Bayi yang anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Hadirin kaum muslimin, apakah ini penting? Tapi ingat wahai kaum muslimin, ighsil dzakarak tsumma tawaddo. Cuci kemaluanmu, karena itu mengeluarkan najis. Kemudian wudulah, karena itu membatalkan wudu. Dan kemudian cipratilah dengan air pakaianmu yang terkena najis. Sehingga pakaian tersebut tetap bisa dipakai untuk apa? Sholat. Tidak perlu engkau lepaskan, ganti celana terus, entah celananya apa. Mau sholat bingung enggak ada celana, harus dicuci, cukup cipratan. Masya Allah. Ini ilmu bagi kita. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ana ucapkan jazakallah khairan bagi ikhwan yang telah mengingatkan saya. Namanya orang lupa. Ingatkan, Ustaz, ini ada satu hal begini-begini. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, dan ana mencintainya, ana bersyukur memiliki ikhwan yang seperti itu. Nabihuni. Nah, ingatkan kalau saya salah ngomong, bisa terjadi sebulisan. Sebulisan itu keceplosan ngomong. Bisa terjadi dalam ucapan yang begitu cepat, tidak terkonsentrasikan, ngomong kata-kata yang salah. Namanya sebulisan. Sebulisan dalam syariat kita, la yuhad alih, tidak disiksa karena sebulisan. Tidaklah orang tersebut dicela karena sebulisan. Sebulisan keceplosan. Seperti orang yang mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu. Salah atau benar? Salah sekali. Ini dalam bab akidah, kaum muslimin. Dalam bab akidah. Akidah ini. Tetapi tidak dikatakan dia berdosa karena sebulisan. Saking gembiranya dia ketika mendapati kendaraannya, keledainya tiba-tiba muncul di hadapan dia. Masih ingat hadis ini kaum muslimin? Belum lama saya sebutkan. Ini namanya sebulisan. Nabihuni. Peringatkan saya pribadi kalau seandainya ada yang salah, ya terujuk untuk supaya saya rujuk dari kesalahan. Kalau untuk mengendaki adanya ustaz yang tanpa salah, itu malaikat. Malaikat tidak pernah salah. Adapun al-bashar, tetap akan ada apa? Kesalahan. Tetapi alhamdulillah, karena kita membacakan kitab, meminimalkan adanya apa? Kesalahan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, fikul muyassar. Sampai pada pembahasan taharah, yakni al-ma alladhi tahsilu bihi at-taharah, air yang bisa digunakan untuk bersuci. At-taharah itu tahtaju li syai' yatatahhar bihi, bersuci itu membutuhkan alat sarana untuk dia suci. Dengan apa? Yuzalu bi najas. Sarana tersebut sesuatu yang bisa menghilangkan najis dan wayarfa' bil hadath, menghilangkan hadath. Sudah kita lewati, taharah itu ada dua, taharah minan najasat dan taharah minal hadath. Telah kita sebutkan ayatnya bahwa air yang dimaksudkan dalam hal ini adalah air yang tahirun fi dhatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air itu adalah alat untuk kita bertaharah. Air yang bersifat suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Yaitu air yang masih tetap pada bentuk asli penciptaannya. Sekarang pembahasan kita masuk kepada yang berikutnya. Masalatul salisah. Al-ma idha khalatathu najasatun. Air apabila tercampuri najis. Air bersih satu ember, Bapak. Bisa untuk berwudu satu ember itu, Pak. Tetapi terkena padanya najis. Bagaimana air ini? Apakah masih boleh digunakan untuk bersuci? Faqala, dia mengatakan, "Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu asafihi ats-tsalatsah." Rihuhu atau rihihi atau ta'mihi atau launihi fahuwa najisun atau najasun bil ijma'. Air apabila terjatuhi najis kemudian berubah salah satu di antara tiga sifat air itu, salah satu, apalagi tiga-tiganya, salah satu sih. Apa sifat air itu? dari sisi baunya, rihuhu. Wah, ini sudah kan pesing ini air. Otomatis sudah berubah. Ada bau pesing karena memang ada apanya? Kencingnya. Nah. Atau berubah ta'muhu, rasanya. Air yang biasa ketika dirasa biasa, segera. Tapi ketika dia terkena najis, dirasakan ada rasanya. Asin, Pak. Kayak sudah pernah aja. Nah. Kemudian, yang ketiga berubah launuhu, warnanya. Baunya, rasanya, warnanya. Ya. Air satu ember, kena kencing. Dia gak tahu. Itu mau wudu. Di air itu. Dipikir, al-muhim mungkin terjadi. Akhirnya rupanya sudah komandan kuning. Kena teh apa ya? Dia mungkin, pesing. Wah, ini sudah lebih. Air namanya air mutanajis. Air yang terkena apa? Najis. Air yang terkena najis. Dan ini adalah ijma' bahwa najisun bil ijma'. Air itu air yang najis. Tidak boleh dipakai. Ini adalah ijma' para ulama. La yajuz ijma'aluh. Tidak boleh digunakan air tersebut. Fala yirfa'ul hadath wa la yazidul khabath. Air yang sudah mutanajis kalau dipaksa digunakan, satu, tidak menghilangkan najis, bahkan engkau terkena najis, karena air itu air yang bernajis, malah justru belepotan, Pak. Ya? Tidak menghilangkan najis dan tidak menghilangkan hadas, wudunya tidak sah kalau ya dipaksakan untuk apa, digunakan untuk wudu. La yazilul hadas sungkan katsiran atau qalilan, sama saja air itu banyak atau air itu sedikit. Banyak kalau berubah salah satu di antara sifat tiga tadi, momennya ada satu kulah, satu meter kali satu meter, tinggi satu meter, airnya berapa liter? 1000 liter. Kejatuhan bangkai, bangkai najis, tikus bawahnya. Ya. Kira-kira gimana ini? Ada bau. Bau apa? Bau bangkai di dalam air. Airnya diambil, memang bau. Sudah, satu air itu berarti mutanajis. Karena bangkainya mungkin muter di situ. Ya, kena angin, ngulek di situ. Sehingga tidak pada satu pojok pun. Bukan pada satu dinding saja, tapi dia. Yang namanya bangkai, ngambang, Pak. Bisa muter. Atas, bawah, dan sebagainya. Sehingga satu kulah itu bau. Buang semuanya. Itu najis. Aja eman-eman. Aja pikiran. Kebuang. Ngopi DHM. Banyu-banyu ini tuku malah dibuang. Aja mikir duit, Pak. Ini suci atau tidak suci. Urusannya diterima dan tidaknya ibadah kita. Aja eman-eman kenggung-gung baik-baik. Jangan bajumu kena najis. Ya, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau air itu air yang apa? Ya sedikit. Yang lebih parah terpengaruhnya oleh bangkai itu. Tentunya lebih tidak diperbolehkan. Sekarang pembahasan berikutnya. Amma in khalatathu najasatu wa lam taghayyar ahadu awsafihi. Adapun kalau air itu terjatuhi najis tetapi tidak berubah salah satu pun di antara tiga sifatnya tadi. Baunya, rasanya, dan warnanya. Rihuhu, launuhu, wa ta'muhu. Tidak berubah. Lam yataghayyar. Harus dipastikan tidak berubah. Dirasa, tidak ada rubahnya. Cium, tidak ada baunya. Dilihat, warnanya juga tidak berubah warnanya. Fengkana kathiran lam yunjis. Wa tahsul taharatu bihi. Dengan catatan kata beliau, airnya berarti banyak. Air itu banyak berarti. Najisnya sedikit. Tidak berpengaruh terhadap tiga sifat ini. Ya. Airnya banyak, tidak berubah. Maka lam yunjis. Tidak najis. lam yanjis, tidak najis. Karena tiga sifatnya tidak berubah. Ini hukum syar'i. Jangan kita kadangkala terjadi was-was atau terjadi kebimbangan, terjadi ini sudah buang. Daripada. Ini hukum syar'i. Anda akan menyalahkan orang yang berwudu di hari itu. Jangan hilangkan keraguan. Da'ma yaribuk. Ilama la yaribuk. Tinggalkan keraguan, tinggalkan was-was, kebimbangan. Kembalilah kepada yang tidak meragukan. Itu apa? Ilmin. Betul tadi terpercik oleh najis. Yang namanya orang kencing, Pak. Kencing. Ternyata ada di antaranya. Tatas. Bisa terjadi tidak? Bisa itu, Pak. Bisa. Akhirnya satu ember dekoli. 20 liter. Najisnya satu tetes semuanya. Lihat kamu tadi jatuh situ. Iya, saya lihat. Saya yang kencing tuh. Kan orang lain. Lihat. Lihat terus gimana nih air. Bisa butuh enggak? Coba ilmu ini praktekan. Ada baunya? Enggak. Dimasukkan ke mulut. Rasanya air biasa. Kemudian warnanya enggak ada apa-apa. Kita pakai hukum ini. Tinggalkan keraguan dan kembali kepada hukum asal. Air ini tidak najis. Walaupun kita meyakini jatuh padanya apa? Najis, tetapi tidak berupa salah satu di antara tiga sifat ini. Aywa. Bisa dipahami hadirin? Allah dimengatakan lagi banyak pirang-pirang di Indonesia. Buang-buang. Atau buat kolam atau... Itu sih tidak mengapa, Pak. Bukan perkara yang haram. Untuk nyuci. Ini bukan untuk wudhu, ini nyuci mobil. Boleh tidak? Boleh. Mobil itu besar, najisnya setetes, Pak. Wah, kepikiran dia mobil najis. Ya, tidak lah, Pak. Jangan hulu dalam hal ini. Boleh engkau untuk tidak berwudhu dengannya, tetapi tidak mengatakan air ini mutlak najis. Tidak. Begitu ya, kaum muslimin. Wa tahsulu taharatu bihi, dan bisa diraih suci dengannya. Maknanya bisa menghilangkan apa? Najis dengan itu, bisa untuk cuci pakaian maksudnya sehingga bersih pakaian itu, atau untuk wudu. Tahsul bi taharah. Anda bisa terkena, Anda bisa mendapatkan taharah dengannya. Yani hilangnya hadas. Hilangnya apa? Hadas. Wa min kana qalilan, adapun kalau air itu sedikit, maka fayanjis. Air itu najis. Ya. Wala tahsul bi taharah, dan tidak bisa digunakan untuk taharah. Ya. Wa hadul mal katsir ma bal qullatain faqtar wal qalil ma duna dzalik. Ada pembahasan di sini. Air yang banyak itu apabila batasannya sampai 20. Air sedikit itu apabila kurang dari itu. Satu kula disebutkan di sini oleh tahqiq kitab ini, al-kullatu hiyal jurrah jamuha kulal wa kilal wa hiya tisawi ma yuqarib 75 ma yuqarib 1905 liter 1605 liter minal ma. Hadirin kaum muslimin dan jami'ah, wa dalil ala dzalik, dalilnya disebutkan beliau di sini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunjisu syai. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, disahihkan Syekh Al-Albani dan Al-Ra'i Al-Khalil. Rasulullah mengatakan sesungguhnya air innal ma'a tahur, air itu suci. Tidak menajisi apapun ketika memang tidak terkena badannya. Air itu suci, air hukum asalnya suci. Al-ma'a tahur la yunajisu syai'. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabar." Apabila air itu dua kullah, maka tidak membawa atau tidak terkena apa? Khabar. Tidak terkena najis. Al-muhim, pembahasan kita, apabila air itu tidak berubah salah satu di antara sifatnya tadi, rihuhu, baunya, atau ta'muhu, atau rasanya, atau launuhu, warnanya, maka air itu kembali pada apa? Wujud aslinya, tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Pembahasan berikutnya, masalah yang keempat dalam kitab ini, idza khalatahu tahirun, air tercampuri oleh sesuatu yang suci. Air bening tercampuri oleh sesuatu. Sesuatu yang mencampurinya adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Bagaimanakah ini? Qala syekh, al-ma'u idza khalatahu madatun tahirah. Air apabila tercampuri oleh sesuatu materi yang itu suci. Karwakil asyar, seperti kejatuhan daun. Daunnya di situ. Kadang daun kelamaan akan membentuk apa? Berubah warna. Menjadi kayak kekuning-kuningan. Ya, kayak teh lah. Ya. Aw as-sabun. Atau kejatuhan sabun. Sabun dolet atau sabun apa? Cuci atau sunlight atau apa saja. Sabun jatuh di air. Berubah warnanya menjadi putih. Kemudian ada bau deterjennya dan yang lain. Tapi itu adalah sesuatu yang apa? Suci. Atau kejatuhan asnan. Asnan, yakni ma'ajun asnan. Asnan atau asnan? Ma'ajun. Kalau sikat gigi pakai apa itu? Pasta. Pasta Jawanya apa, Pak? Nah, ini gitu. Nah, senang. Au sidr, atau daun bidara. Au ghairi dalika min mawadith tahir. Atau yang lainnya. Yang penting sesuatu itu suci. Walam yaghlib dalika al-mukhalit alaih. Dan tidak mendominasi. Tidak mendominasi air itu. Fassahi annahu tahurun. Yang sahih dalam hal ini, air itu tetap suci. Yajuzu tatahuru bihi. Boleh untuk digunakan bersuci. Baik untuk najis, membersihkan najis dengan air itu. Atau untuk membuang hadas. Yang itu berwudu. Ya. Dan Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal berfirman. Di dalam surat An-Nisa yang 43. Allah berfirman. Wa in kuntum mardha aw ala safari aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'ibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum wa in kuntum mardha jikalau kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar atau seorang datang dari buang hajat besar. Ya minkum minal ghaib. Aula mastum nisa. Atau dia barusan berhubungan badan dengan istri. Falam tajidu ma'an. Kemudian dia tidak mendapati air. Coba lihat ma'an nakirah. Air. Dia tidak mendapati air. Ya. Maka tayammumlah kalian. Fatayammamu bertayammumlah kalian. Dengan sa'idan tayyiban. Nah, dengan menggunakan apa? Debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah dengan debu itu wajahmu dan dua tangan. Adapun tayammum ada babnya tersendiri. Di sini kaum muslimin rahim jami'an. Qala syih falafdul ma fil ayati nakiratun. Di dalam ayat ini kalimat falam tajidu ma'an. Tidak mendapati air. Air ini kalau dalam i'rab bahasa Arabnya. Ma'an ini air yang apa? Yang nakirah. air begitu. Masuk padanya semua air. Kenapa umum? Fi siyaki an-nafi. Dalam siyak nafi. Ini tidak ada air. Fayu'um kullama. Maka ayat ini mencangkup semua jenis air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada beda. Air itu air murni, air dari mata air, dari sumur atau dari hujan yang jernih seperti itu, atau air yang makhluk tercampur. Dua-duanya disebut dalam bahasa Arab dengan apa? Ma'an, air. Air ini dari keran, air bukan air. Ini air bukan air. Walaupun dia tercampur dengan sesuatu, selama itu tahir. Ya, semua selama itu tahir. Misal, mungkin rumah antum di pegunungan atau mungkin satu daerah yang airnya kuning. Tieng bahasa kita. Timba, aduh dan mambu. Mambu apa pak? Blek. Ya, warnanya kuning. Ini air atau bukan? Air. Ya, air itu. Tapi kan mambu tieng sudah berubah warnanya jadi kuning. Rasanya rasa blek. Ya. Kemudian mungkin dari sisi bau mungkin ada kadar garamnya atau ada kadar apa-apanya belerang mengeluarkan bau. Tapi secara umum itu dikatakan apa? Ma'un, air. Maka kata beliau, air ini tidak dibedakan dengan air yang bersih, yang jernih. Tetap disebut ma'an. Dengan ini diperbolehkan digunakan. Bisa dipahami hadirin? Selama tidak merubah total. Lam yaghlib. Tidak dominan. Kalau air itu busa trok, Pak. Busa trok. Memang buat cuci mobil. Dibuat untuk wudu. Ya, itu sudah berubah dari air yang air ma sudah makhluk dengan sesuatu yang dominan. Air kopi namanya. Antum bikin air satu galon. Kopinya sesendok ganti rubah tidak pak? Rubah cuman rubah sih. Pengapal kopinya sesendok. Bonyinya segalon. Anu kepengin ngopi ini sih ora pahit. Bagaimana ini air? Mak tetap jadi katakan air. Masih jernih sedikit tok berubahnya. Dan kopi tahir suci. Kecuali kalau bikin kopi segelas. Ya, kopinya 2 sendok kasih gula untuk wudu. Ya, itu merusak mata pak. Dibanjur-banjurkan ke mata. Hadirin kaum muslimin. Harus kita pahami tentang hal ini. Sehingga alhamdulillah. Setelah kita selesaikan dua pembahasan. Yang pertama, air yang tercampuri dengan najis. Dengan air yang tercampuri dengan sesuatu yang tidak najis. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.